Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini romanya kayaknya kaget banget saya ada di depan. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa rasuli sayyidi sanadil azim dil galbir rahim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du. Bapak ibu pecinta nikmatnya sedekah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah masih mempertemukan kita kembali dalam acara nikmatnya sedekah di MNC TV ini. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk kita semua dan untuk tanah air Indonesia yang pagi-pagi sudah memberikan sebuah layanan kita untuk mengkaji ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Baiknya itu mari kita mulai acara kita ini sebelum kita nanti mengkaji ayat berikutnya oleh guru kita nanti Ustaz Yusuf Mansur. Kita awali dengan pembacaan doa atau membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga ilmu yang kita tuntut dimanapun saja menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan kemudahan dalam hidup kita di dunia ini menuju kehidupan di akhirat kelak, dan ilmu yang kita punya pun bisa kita berikan kepada orang lain. Al-Hadihin ya wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kepada pemirsa yang ada di rumah, kami pun mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam acara ini. Anda nanti bisa memberikan sebuah tanggapan atau mungkin bisa bertanya langsung kepada guru kita nanti. Bisa di line telepon 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam surah Al-Fatihah. Ya, insya Allah nanti kita tunggu guru kita akan memberikan kepada kita penjelasan ayat yang berikutnya. Tapi gak salah sekiranya kita mengulang-ulang kembali apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita. Bahwa memang suratul Fatihah ini lautan samudranya ilmu. Kalaupun kita melihat beberapa kitab tafsir yang membahas suratul Fatihah, ada yang sampai satu buku tebal banget tentang tafsir suratul Fatihah. Dan itu luar biasa, tidak pernah tuntas kajian itu, dan begitulah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala begitu luas. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, Kul innamal ilmu indallah. Katakan sesungguhnya ilmu itu milik Allah. Kalau kita katakan ilmu milik Allah berarti luasnya itu tidak terhingga. Dan bahkan ada beberapa ulama yang menganalogikan, kalaulah ada manusia yang begitu alim, ada manusia yang begitu bijak, ilmunya itu tidak ada setetesnya dari lautan yang begitu luas. Dan kalaulah seandainya pohon-pohon dan ranting-ranting serta dahan yang ada di dunia ini dijadikan pulpen, lalu semua lautan itu dijadikan tinta, tidaklah cukup untuk menghitung nikmat Allah dan menggambarkan betapa luasnya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin sedikit kita agak menyimpang. Kalaulah kita merasa orang yang paling alim, kita orang yang merasa paling pintar, Allah tantang kita untuk coba mengartikan dan menerjemahkan sesungguhnya huruful muqatta'ah di dalam Al-Quran. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang terputus. Misalnya dalam salah satu surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Kitab tafsir manapun kalau kita baca, sehebat apapun penulisnya, artinya pasti hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Sehingga luar biasa. Dan kita ditantang oleh Allah untuk terus mengkaji ilmunya Allah. Jangan pernah bosan. Dimanapun saja, dengan siapapun saja. Sebab semakin banyak kita menuntut, semakin banyak kita mencari, maka kita akan sampai kepada pendekatan pengenalan diri kita. Nah, kalau kita sudah mulai mengenal siapa diri kita, kita bisa kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada kajian kita yang sering kita dengar oleh guru kita. Al-Fatihah artinya pembuka. pembuka yang Allah susun di dalam surah Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran itu yang pertama. Walaupun banyak pandangan ulama bertanya apakah dan bagaimana asbabun nuzul surat Al-Fatihah. Lalu ulama menyatakan ada yang menyatakan tidak dan ada yang menyatakan ada. Sehingga nama lain dari surat Al-Fatihah seperti yang kita dengar dari guru kita, As-Sab'ul Matsani, tujuh yang diulang-ulang. Sehingga beberapa ulama tafsir yang dimaksud dengan tujuh diulang-ulang itu adalah pertama diturunkan oleh Allah di Mekah dan yang kedua Allah turunkan di Madinah berulang-ulang. Lalu yang kedua maksud diulang-ulang adalah selalu dibaca di dalam rakaat dalam tiap sholat. Bahkan ulama-ulama fikih menyatakan kalau kita sholat tanpa kita membaca suratul Fatihah maka sholat kita tidak sah. Sebegitu hebat dan begitu mulia kedudukan suratul Fatihah sampai-sampai di dalam sholat kita wajib untuk membacanya. Sehingga diulang-ulang. Lalu yang ketiga, yang dimaksud dengan diulang-ulang itu adalah ketika kita hendak berdoa kepada Allah, kadangkala kita awali dengan suratul Fatihah. Model kayak tadi kita mulai ngaji kita ini. Mari sebelum kita mulai taklim kita ini, kita baca suratul Fatihah. Kita mulai baca Fatihah di awal. Nanti di akhirnya pas udah selesai pun kita ajak lagi jemaah untuk membaca ulang suratul Fatihah. Demikian yang pernah Al-Fakir ketahui dari penjelasan beberapa ulama tentang sedikit nama surah Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat minha fi suratul Fatihah. Dia merupakan salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Nanti sedikit ada khilafiyah, dibaca jahr atau dibaca sir ketika dalam sholat. Yang pasti mereka semua membaca bismillah di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha kasih dan maha sayang. Subhanallah. Ini satu pembelajaran yang sangat indah untuk kita. Pantas saja ketika baginda Nabi memberikan satu maklumat atau ajakan kepada para sahabat dan kepada umatnya, ibda'u bikulli syai' bismillahirrahmanirrahim. Mulailah segala sesuatu dengan bismillah. Sehingga orang coba ingin menafsirkan, mentakwilkan, kenapa kita memulai segala sesuatu dengan bismillah. Belakangan baru kita ketahui, oh ternyata kalau kita lakukan sesuatu karena Allah, kalaulah kita usaha misalnya Pak, usaha jualan gitu ya, apapun saja. Tiba-tiba sukses, keuntungannya luar biasa dan bahkan kita gak punya satu cabang, puluhan, bahkan ratusan cabang. Kalaulah kita sukses dan kita awali aktivitas tadi karena Allah, kita gak akan pernah sombong. Karena segala sesuatunya milik Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan lagi setelah komersial break yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dan alhamdulillah guru kita juga sudah datang. Pemirsa yang ada di rumah, kami ingatkan kembali Anda bisa bergabung dengan kami di 0218779000 atau di 0218779000. Dan tema kita kali ini melanjutkan ayat yang berikutnya, yakni sampai pada ayat Maliki Yaumiddin. Insyaallah nanti kita jelaskan pemaparan dari guru kita. Tapi sebelum itu tadi Al-Fakir katakan bahwa kita mulai segala sesuatu karena Allah. Manfaat untuk kita adalah kita gak menjadi orang sombong apabila itu sukses. Dan sebaliknya, apabila kita melakukan aktivitas apapun saja, kalau kita sudah awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kalau seandainya itu jatuh dan terpuruk pun gak membuat kita depresi. Atau gak membuat kita stres. Gak membuat kita putus asa. Bahwa kita yakini segala sesuatu kita mulai untuk Allah, dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering banget kita dengar satu kalimat, apabila kita mendapatkan musibah, apabila kita mendapatkan sebuah bencana, sesuatu malapetaka yang atau tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, maka sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi. Ini satu kalimat yang meyakinkan diri kita bahwa segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa yang kita miliki di dunia ini sesungguhnya hanya titipan dan akan kembali kepada yang empunya. Inilah yang meyakinkan kita sehingga gak membuat kita menjadi orang yang oleng. Orang yang jatuh ketika memang terpuruk dan kita bisa bangkit. Kalaulah segala sesuatu dari Allah dan engkau menghendaki hal ini terjadi dalam kehidupan saya ya Allah. Hamba ridho, hamba ikhlas, ini yang membuat kita bangkit. sesuatu yang gak kita terima dalam hidup ini, dalam hal yang gak menyenangkan misalnya, karena di hati ini masih gak lepas, masih belum meyakini kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang bekerja dan berkehendak dari segala sesuatu apapun yang kita terima dalam hidup ini. Dari situlah maka kita bisa mengiyakan pantas kalau baginda Nabi menganjurkan kepada kita semua untuk melanggengkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan kita lakukan setiap kita melakukan aktivitas apapun saja. Setelah kita paham segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah dan mulailah karena Allah, maka ayat berikutnya Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta ini atau yang menjaga alam semesta ini. Terima kasih kita ungkapkan hanya kepada Allah. Alhamdulillah, segala sesuatunya Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah kasih sama kita. Bahkan kalau kita mau coba-coba ngitung misalnya, lagi-lagi Allah dalam Al-Quran menantang kita untuk menghitung nikmat Allah. Yakin itu gak akan sanggup. Subhanallah, nikmat mata misal, nikmat kita ngelihat, nikmat kita punya lidah, bisa ngomong, bisa mengecap berbagai makanan, rasa, minuman, telinga kita bisa dengar suara-suara yang sangat indah, semua ini dari Allah. Dan kembalikan kepada Allah dalam bentuk kalimat tahmid. Dan kalimat tahmid bukan cuma diucapin doang. Kadang-kadang mah ada juga orang yang tahmid tapi hatinya menggerendengan gitu. Misalnya, maaf ya Pak, saya baru bisa bayar utang Bapak, kan utang saya 10 juta. Nih saya cuma baru bisa bayar 100 ribu. Enggak sesuai sama janji. Kadang-kadang kita ngucap, yaudah, alhamdulillah dah. Nadahnya itu enggak enak. Alhamdulillah dah, gitu kan. Ucapan sesuatu yang di dalam lisan dan dalam hati, diusahakan sinkron. Begitulah ucapan kita, begitulah kondisi hati kita. Alhamdulillahnya kita, enggak ada satu gerendengan di dalam hati kita. Nah kalau cuma batas ucapan doang, berarti alhamdulillah yang diucapkan tadi belum memiliki ruh. Sehingga gak bisa mengubah sesuatu. Gak menjadikan kita yang orang abdan syakur, orang yang bersyukur kepada Allah. Nah karenanya ya kita belajar dari ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah ini. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Yang telah menciptakan kita, menjadikan kita yang tadinya tiada menjadi ada. Allah yang memberikan kita kehidupan di alam rahim ibu kita. Pernahkah terlintas kita bisa hidup di dalam perut seorang manusia. Dan kita bisa tumbuh selama 9 bulan. Dan kita bisa makan gak dengan mulut. Tapi dengan ari-ari. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Dan Allah juga yang menjaga kita di dalam perut ibu. Sampai kita lahir tiba waktunya. Sampai terus tubuh ini membesar. Dan kita melintasi waktu dan tempat di alam semesta ini. Sampai kita mengenal Allah subhanallah. Semua kenikmatan karunia yang sangat indah dan luar biasa. Setelah kita paham itu, lanjut kepada ayat berikutnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Satu sifat Allah yang sangat indah dan luar biasa. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Jadi kalau kita membaca beberapa kitab tafsir lain, misalnya sangat singkat diartikan bahwa pengasihnya Allah beda dengan sayangnya Allah. Pengasihnya Allah meliputi alam semesta, dunia dan akhirat. Selama makhluk itu dicipta oleh Allah, maka Allah berikan dia sifat kasihnya. Enggak mudu dia yang taat sama Allah dan juga enggak mesti dia enggak taat sama Allah. Semua Allah kasih nikmat membuktikan Allah itu maha kasih. Tetapi ingat, setiap yang dikasih belum tentu disayang. Contoh, kita lagi naik mobil nih Pak. Berhenti di perempatan lampu merah. Lalu ada seorang pengemis. Kita buka jendela, kita kasih. Berapa duit? Gopek, ngaku aja. Sosok 100 ribu. Gitu. Ah, taruh 100 ribu, kita kasih. Kita kasih si pengemis tadi. Apakah kita sayang? Belum tentu. Tapi anda yang gak dikasih, tapi memang kita sayang. Contoh anak kita, baru usia 2, 3, 4 tahun. Tiba-tiba ngomong sama kita, Pak, beliin saya mobil. Kira-kira Bapak kasih gak? Ah, enggak, bukan mobilan, betulan. Anggapannya ini orang kaya. Dikasih gak? Belum tentu. Enggak dikasih, bukan berarti Allah gak sayang. Justru Allah sayang. Begitupun tatkala dalam doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. ada yang sudah diijabah, ada yang belum diijabah. Ketika belum Allah kasih, bukan berarti Allah gak sayang kepada kita. Bisa jadi itu bukti sayangnya Allah kepada kita. Kalau Allah memberikan kita harta yang melimpah, bisa jadi kita menjadi orang yang lupa kepada Allah, sibuk dengan aktivitas, pekerjaan, usaha yang lancar yang Allah berikan kepada kita. Dalam kisah-kisah klasik bisa kita lihat enggak sedikit. Orang-orang yang ketika diuji kemiskinan, dia sukses. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dia tidak sukses. Kita lihat sahabat Nabi yang bernama Tha'labah. Subhanallah, dia datang kepada Rasul dalam keadaan enggak punya. Dengan doa Rasulullah, minta kepada Allah, akhirnya Tha'labah menjadi orang yang kaya. Ternaknya terus setiap tahun bertambah dan bertambah. Lalu Rasul melihat, mana Tha'labah? Biasanya ada di sop paling depan. Lama-kelamaan mundur, 2, 3, 4, 5, bahkan gak sempat lagi sholat berjamaah. Lalu Rasul mengutus sahabat untuk meminta zakat dari harta yang dimiliki oleh Tha'labah. Ternyata Tha'labah dulu dalam keadaan miskin dia taat kepada Allah. Tapi ketika dalam keadaan dia kaya, dia lupa kepada Allah. Bisa jadi ini pun bukti kasih sayang Allah kepada kita semua. Insya Allah kita masuk pada ayat Malik Yaumiddin yang akan disampaikan oleh guru kita nanti. Tapi setelah yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru kali ini nih, subuh macet, jalan tol, jam 3 macet, Masya Allah. Jam 3 pagi, macet gak jalan, orang camping di tol. Lah iya benar, mati semua mesin. Kita start dari 2:30, masuk tol jam 3-an, sampai menjelang, apa namanya, Tomang tuh. Meruya kebun jeruk, di situ macet baru kali ini. Subhanallah walhamdulillah. Iya. Jadi kata Ustaz Albar kan alhamdulillahirabbil alamin. Yang bikin macet siapa? Allah. Ya alhamdulillah. Itu nama yang ngasih kesempatan kita belajar dari Ustaz Albar. Terima kasih Ustaz Albar dan terima kasih Jakarta ya. Macetnya makin cakep. Makin benar macetnya gitu. Jam 1 pagi saya pernah pulang macet juga. Alhamdulillah. Namanya orang Jakarta makmur-makmur. Makin banyak mobilnya. Ya. Semalam memang Jakarta Masya Allah setengah lumpuh ya. Istri saya juga jam 4 dia jalan. Nyampe rumah jam 9:30. Kayak ke Cirebon dah tuh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 jam. Alhamdulillah. Ya. Tapi emang aneh ya. Gak usah deh, bukan urusan kita. Kita yang ngaji aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita udah mulai masuk bab ayat yang ke berapa ya? 4 ya. Kemarin Selasa, 3. Sekarang yang keempat. Maliki Yaumiddin. Kita ngaji dulu dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih ingat lagu yang kayak gitu? A'udzu billahi, ayo coba. Hi-nya diturunin ke bawah ya. A'udzu billahi. Coba segitu dulu. Op. Ih. A'udzu billahi. Minasy syaithanir rajim. Jadi lagu yang si apa dah Namira ya, lagu si Kumi ini anak saya, gampang sebenarnya, flatnya ini doang nih, gini, tengahnya jeglek gitu ya, terus naik, ujungnya naik, yang kedua datar, makin lama makin turun. Segitu aja tuh dua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Gampang apa gampang tuh? Coba enggak pakai saya komando dari a'udzu sampai walad dhalin. Ayo silakan. 1 2 3. Itu ya, kalau enggak belajar lagunya ini kita juga bacanya bosen gitu. Tapi kalau kita bisa murotal, apalagi bisa 1-2 gaya baca ya, 1-2 jenis murotal, subhanallah. Nah ini murotal yang tadi tuh insyaallah gampang lah pemirsa ya, buat pemirsa. Baik, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin tentu insyaallah kita paham ya. Artinya, apa artinya? Yang menguasai hari pembalasan. Kalau ngelihat centang perenangnya ya, atau gonjang ganjing dunia politik, dunia hukum, ngelihat kelakuan kita-kita orang, terasa sekali pembahasan ayat ini. Allah ini maha menguasai hari pembalasan. Masya Allah Pak. Apa sih yang kita mau lakukan itu loh. Kalau kemudian kita meyakini akan ada hari pembalasan. Dan apa juga yang kita tidak mau terima. Kalau kita kemudian meyakini bahwa akan ada hari pembalasan. Tenang aja gitu. Misalkan kita dizalimin sama orang gitu. Boleh gak kemudian kita ngomong begini? Saya sih udah maafin, tapi ntar gue tunggu nih di hari kiamat ntar. Dia bagaimana bisa nunggu orang lain, dia nunggu dirinya aja gak bisa. Lagi repot sama hisapnya dia sendiri. Emangnya cuman dia yang dizalimin orang lain? Belum tentu. Bisa jadi orang lain yang dizalimin sama dia lebih banyak daripada yang dia dizalimin sama orang lain. Malik Yaumiddin di sini disebut oleh mufasirnya wa huwa subhanahu sahibu dzalikal yaum. Alladhi yakunu fihi al-hisab, ya, al-hisabu wal-jaza'u. Dikhususkan nih, ya. Nanti kita akan melihat bahwa wa khassa yawmaddin bidzikri ma'a kaunihi subhanah malikan lil-ayyami kulliha. Kenapa sih yang Allah gak nyebut maliki yaumil jum'ah, yang menguasai hari Jum'at. Maliki yaumis sabati, yang maha memiliki hari Sabtu. Enggak, yang Allah angkat adalah hari yang khusus, Maliki Yaumiddin. Dan kalau kita ngelihat caranya Allah, balaghahnya Allah Subhanahu wa taala dalam berkalam, dari yang halus-halus kan, mulai dari a'udzubillah, ya, bismillah, alhamdulillah, masih kalem gitu kayak. Tahu-tahu ngejeger nih satu ayat, jebret gitu. Maliki yaumiddin. Dialah yang maha menguasai hari perhitungan. Ya. Dan hari pembalasan. Fihil hisab, hari di mana hari itu kita semua dihitung. Dihitung. Apa yang udah kita lihat, apa yang udah kita dengar, apa yang udah kita omongin, apa yang kita rasa. Bahkan ya, apa yang terlintas dalam pikiran. Yang terlintas aja dihitung. Belum-belum jadi niat, baru seret gitu. Ada masjid nih doyong, kertek hati, dihitung. Hebat gitu. Baru kertek hati nih, ada anak yatim jatuh. Ya. Yeah. Nyampe berita ke tangan kita, ada anak yatim tuh yang biasanya lo bagi jatuh. Kertek hati nih, pulang kerja mau mampir. Baru kertek hati. Belum terucap menjadi niat, baru set gitu. Udah dihitung Allah. Ada orang gendut lewat. Untung gua enggak ngucap. Udah ngucap di dalam. Ya kan katanya gitu ya. Untung gua enggak ngucap. Udah ngucap. Karena ya, di sini nih. Masya Allah itu, Masya Allah. Ada hari yang dimana fihi di dalamnya adalah apa? Al-hisab wal-jaza. Perhitungan dan pembalasan. Ustaz Yusuf, tidakkah engkau takut akan ayat ini? Pemirsa, tidakkah kalian, tidakkah anda, tidakkah saudara takut dengan ayat ini? Maliki yaumiddin. Dan tidak ada pak yang bisa membela dirinya sendiri. Hari ini memang gak ada. Hatta Ustaz. Kalau semua orang bersepakat mengatakan Ustaz Yusuf salah. Ya mau gimana lagi gue. Mau gimana lagi. Apalagi dibawa ke polisian, dibawa ke hukum. Kalau dikatakan anda salah, selesai. Gak ada yang megang kita, gak ada yang bela kita. Tapi ntar ada yang membela kita. Hari dimana dibongkar segala-galanya. Yang benar akan dinyatakan benar, yang salah akan dinyatakan salah. Derajat salahnya pun akan dikenakan, tidak ada kezaliman. Kalau derajat salahnya memang ada, tapi hanya 1% misalkan, ya 1%. Tapi kalau di dunia gak bisa begitu. Ada orang saking kayanya, saking jayanya, lewat terus. Lapor Polres lewat, lapor Polda lewat, lapor Polri lewat. Pengadilan 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat, pengadilan 17 lagi. Pengadilan tingkat 17 kalau memang ada, lewat. Karena kaya kuat, punya koneksi raja-raja, punya koneksi presiden, lewat. Tapi Allah bilang, kalian tidak akan pernah bisa melewati hisab. Kalian tidak akan pernah melewati hari perhitungan. Hari di mana bahkan rasa gondok aja dibalas. Bahkan ada air mata syukur pun juga dibalas. Itulah yang namanya Maliki Yaumiddin. Wa khassa yaumiddin bi dzikri ma'a kauni subhana malikan lil ayyami kulliha. Ya. Jadi Allahnya mengkhususkan hari kiamat yang dituturkan di dalam surah Al-Fatihah yang menjadi satu hari yang hanya hari ini yang disebutkan karena ada sesuatu istimewa di dalamnya. Masuklah dia kemudian di dalam Al-Fatihah. Kita teruskan insyaallah setelah yang satu ini. Silakan. Ya. Wa khassa yaumiddin bi dzikri ma'a kauni subhanahu malikan lil ayyami kulliha li anna malikal amlaki yauma idzin zailun. Fala mulka wala amra yauma idzin illa lillahi ta'ala. Insyaallah tidak ada kejaksaan agung di sana. Tidak ada pengadilan negeri, tidak ada pengadilan banding di sana. Tidak ada apa namanya, kepala polisi hari pembalasan. Enggak ada. Ya. Wa khassa yaumaddin bidzikri ma'a kauni subhanahu malikan lil ayami kulliha, li anna sebab, kenapa tuh disebutnya malik yaumiddin, sebab apa? Li anna malik al amlaki yauma idzin zailun. Semua kekuasaan yang pernah ada itu binasa. Semua kerajaan yang pernah ada binasa. Semua kekuatan yang pernah ada binasa. Semua kehebatan yang pernah ada binasa. Semua kesombongan yang pernah ada zailun, binasa pada hari itu. Gak ada. Semua udah tinggal terima nasib. Fala mulka wala amra, tidak ada itu yang namanya kekuasaan, tidak ada juga namanya urusan atau iya kekuatan juga lah sama. Yauma idzin, pada hari itu, illa lillahi ta'ala, kecuali milik Allah semata-mata. Kalau ngeliat kayak begini ya, hebat gitu ya, orang yang masih melawan sama Allah, masih merugikan manusia. Gitu. Dan di dunia ini, it's all about perception, Pak. Kalau masih judul di dunia, kadang-kadang semua masih karena persepsi aja gitu. Kita ngelihat orang jahat, kita ngelihat orang baik. Karena ada image yang ditunjukkan ya. Yang jahat emang kelihatannya jahat. Padahal mungkin dia, Masya Allah, mungkin dia ketempuan aja judulnya. Ada orang maling, lari, cacat. Terus tiba-tiba, tas ditaruh aja ke dia. Gitu. Dalam pakaian yang sama, dalam posisi postur tubuh yang sama, lalu yang ngejar di belakang, dapat nih orang. Pada saat itu Pak, gak ada yang ngerti kalau dia bukan pelakunya. Persepsi. Ada orang baik benar. Ada orang baik benar. Baik, kayaknya gimana gitu. Lagi-lagi, hanya Allah yang Maha tahu. Hatinya buat siapa, tujuan dia berbuat baik buat apa. Ada udang di balik bakwannya apa enggak. Ini hanya Allah yang ngerti. Dan pembalasan ini tidak melulu pembalasan yang berdasarkan azab Allah SWT. Tapi bisa juga pembalasan ini adalah berdasarkan Ar-Rahman Ar-Rahim dari ayat yang duanya. Yani Allah ya, yang maha membelai, maha mengasihi, menunggu kita Pak. Waktu kecil saya pernah ngaji kitab tafsir Buya Hamka Al-Azhar. Disebut oleh beliau salah satu rahasia adanya negeri akhir adalah disempurnakan balasan di sana. Ada orang yang selama di dunianya sabar, baik, tapi hidupnya Masya Allah gak pernah senang. Tapi dia nerima, gitu. Di sononya kemudian Allah sempurnakan. Ada orang yang kemudian kayak tadi, lewat, semua dikuasai oleh dia. Jangan kata Kapolsek. Jangan kata Kapolres. Jangan kata Kapolri. 60 kepala negara misalkan dipegang sama dia sehingga dia aman, tidak menjadi penjahat internasional, bebas. Makin lolos, makin celaka kita. Saya pernah baca juga di dalam satu kitab. Kenapa kok ada kiai ujung akhir hayatnya sakit ancur-ancuran? 7 macam penyakit komplikasi di sana. Rupanya itu juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah selesaikan. Di dunia ini Allah selesaikan hingga kemudian seorang hamba Allah yang dikasihinya berangkat kembali menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah tidak ada lagi yang mengganggu dia. Kenapa? Karena hukumnya itu pasti berlakunya. Pasti berlaku. Lalu ada orang yang jahat bukan main, dibiarkan bahkan meninggal dengan tenang dan tersenyum mungkin, tapi Allah yang Maha tahu mengatakan orang seperti ini bahkan aku tidak hukum dia di dunia supaya aku puas nanti membalasnya di hari akhir. Masya Allah Pak, Masya Allah. Lah karena ini juga ya pemirsa, sampai tadi nih sholat malam sama istri saya, alhamdulillah ini tahadus bin nikmah. Selalu saya selipin, ya Allah, semua jamaah saya dan jemaahnya ustadz-ustadz yang lain, jemaah kiai-kiai di seluruh tanah air, jamaahnya seluruh pimpinan-pimpinan Islam di seluruh dunia, jangan sampai dia ngerasain sakratul maut yang sakit. Ya ini permintaan Pak, kalau nanti kemudian Allah takdirkan kita ngerasain juga sakratul maut yang sakit, ya mudah-mudahan itu menjadi jalan ampunan buat kita. Tapi doa kudu, jangan sampai ngerasain sakratul maut yang sakit. Kalau emang dicuci, jangan sampai dicuci sama yang kita yang gak sanggup. Mudah-mudahan berlaku juga buat anak saya, Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, yang saya suka nyebut begitu. Buat istrinya nanti, buat suaminya nanti pada, buat anak keturunan yang sampai hari kiamat nanti. Buat istri saya, buat orang-orang tua kami, saya sebut. Termasuk diantaranya adalah perlindungan di hari hisab nanti. Kira-kira saya ngebayangin kalau saya lagi diadilin, tiba-tiba Allah menjemput, udah kasusnya udah saya tutup. Ditenteng itu enak banget kayaknya gitu. Hah? Bapak lagi diadilin udah payah gitu. Tiba-tiba pintu pengadilan terbuka. Lalu ada orang yang sangat berkuasa begitu datang dan mengatakan, saya adalah abangnya ini anak, jangan kau ganggu dia. Ayo sini. Kasus mulai ditutup. Enak banget gitu. Nah ini Malik Yaumiddin nih. Dalam keadaan kita bingung nanti di padang mahsyar, kepada bendera siapa kita masuk. Kita ngaku Nabi Muhammad, kita punya Nabi, gak pernah puasa Senin Kemis. Kita ngaku Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi, disebut nama Muhammad, jadi diem aja. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, baru ditegor, baru jawab. Pada saat kita kebingungan, Allah utus malaikatnya, anterin dia, masukkan ke dalam barisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, enak. Di sana udah ada satu Ustaz Mansur kali gitu, mudah-mudahan. Saatnya di TPI ini. Enggak laku. MNC sekarang ya. Iya. Iya kita tahunan di TPI. Lo enggak bisa begitu aja lupa ya enggak? Iya, selamat lah ya buat MNC ya, subhanallah ya. Logonya cakep. Mudah-mudahan ya menandakan spirit baru. Perjuangan baru. Ini juga dekornya dekor baru. Iya. Logonya gimana nih logonya nih? Enggak salah nih logonya? Enggak ya? Ya enggak apa-apa deh. Ibu bapak yang terhormat Allah, Malik Yaumiddin, dia membela kita. Kan saya udah bilang, kita nih nanti, waduh, jangan kali di kuburan. Sebenarnya di dunia ini hisab tuh udah berlaku. Hisab udah berlaku. Ibu punya anak nih sore hari, ya minjam mobil, mam minjam mobil dong malam mingguan, oh pakai aja, makasih ya ma, mama cakep deh, emang leh dulu, sekalian bensinnya dong ma, kasih, begitu pulang mobil penyok, kalau saya jadi orang tua, saya nanyanya begini, lo bawa siapa tadi di dalam mobil? Enggak bawa siapa-siapa. Enggak bisa. Kenapa nih mobil penyok? Ih angkot. Angkot mah itu malaikat Allah namanya angkot. Malaikat angkot. Kenapa jadi tuh angkot ngerempet? Mesti ada apa-apa nih mobil. Ngomong ya Allah aja nih nyelidik. Tahu aja. Saya tadi bawa saya punya pacar. Ah ini dia. Malik Yaumiddin. Bukan hanya sebenarnya hari nanti saja, sekarang juga udah terjadi. Makin cepat kita dibalas, kita ngeledekin orang. Eh monyet, eh anjing, ah selesai. Kan dibalas namanya sama dia tuh. Kita ngomong monyet, dia ngomong anjing, selesai. Paham gak? Namanya balasan, yang repot pak. Eh monyet, alhamdulillah, repot tuh. Kita 1-0 tuh. Kita 1-0. aduh maaf ya, ini saya ngomong terlalu vulgar di TV, tapi kira-kira kayak begitulah. Payah lo, lo yang payah tuh. RSE, lo yang rese tuh. Pak, ini agak seri, Pak. Agak seri. Kalau RSE lo, alhamdulillah. Penjahat, siapa bilang gue penjahat? Gue kepala penjahat tau. Ya, udah Pak, dibalas nih, Malik Yaumiddin. Nah, saya cuman kalau berdoa itu, ya Allah, lindungilah saya, istri saya, anak-anak saya, orang-orang tua saya, jamaah saya, saya sebut, sahabat-sahabat yang dekat lagi dekat sama saya sebut. Dari hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindunganmu, ya Allah. La zilla illa zillu. Saya ngebayangin gitu, diselamatin sama Allah, dikasih payung biar gak kepanasan, dikasih awan biar gak ke kena matahari. Ya, subhan. Kita tersindah ya. Habis iklan yang berikut ini, silakan. Ya, bacain, baca yang berikut ini saya enggak tapi ngerti ya, tapi saya bacain aja. Asal saya pun baru apa? Susunan ya, susunan. Jadi penulisnya menyebut waqadin tazamat fi hadhil ayati ya, dan terkandung di dalam ayat-ayat ini, ayat yang sudah kita pelajari, yakni alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, disebutnya apa dia? Terkandung di ayat-ayat ini adalah arkanul aqidatil Qur'aniyati tsalata. Akidah Qur'aniyah yang tiga. Jadi pilar akidah ini disebut sama mufasirnya oleh musannifnya ini kitab adalah ya fi tartibin balighil ghayati fil ibda'i wal ahkam at-tauhid. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ini tauhid. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim ini adalah nubuwah, kenabian. Terus fal jazaa'u dan pahala. Jadi Malik Yaumiddin li syarri wal khairi. Kebaikan dan keburukan ya di Malik Yaumiddin, di sanalah hari pembalasannya. Oh, alam saya belum tapi masih merenungi apa masih pagi-pagi kali belum encer nih otak. Ya, nanti saya ceritau lagi tentang akidah Qur'aniyahnya yang dimaksud nih seperti apa sehingga mengandung tiga komponen tadi, yakni at-tauhid, an-nubuwah. Karena kalau saya menyebut an-nubuwah mestinya masuk ke tauhid. Karena tauhid itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi mungkin an-nubuwah di sini kaitannya dengan kenabian yang secara lebih umum lagi. Fal jazau, dan kemudian hari pembalasan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bertambah sedikit ya pengetahuan kita yang kita minta sama Allah, dan Allah redha sama yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan buat yang mau bertanya, Ustaz Albar mana? Mana Ustaz Albar ini? Ustaz Albar. Mana Ustaz? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, assalamualaikumnya jangan begitu kali. Kalau begitu tuh suka ini merinding. Karena orang yang ngumumin meninggal di masjid gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi meninggal dunia gitu. Assalamualaikumnya, ingat deh, merinding saya dengernya. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz nih, iya pagi-pagi. Ini mohon maaf Pak Ustaz nyinggung nama saya. Memang nama saya ada Rojiun. Jadi depannya Muhammad Rojiun, Haji Muhammad Rojiun. Jadi innalillahi tadi ada Rojiun. Oh ini Rojiun anu ya, Cilacap. Ya, betul. Oh Cilacap ya, Rojiun. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi Rojiun. Ente disebut terus ya? Iya benar. Itu nama panjangnya tuh. Iya. Nama pendeknya Rojiun. Iya. Nama panjangnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bukan. Ustaz tuh ayat tuh enggak boleh mainin. Astagfirullah. Yang begini ini dibales nih. Iya benar. Kita beristighfar ya enggak? Makanya kan kita beristighfar dari apa yang kita sengaja sama apa yang kita tidak sengaja. Kata kita bercanda, ngatnya orangnya sakit hati. Aduh astagfirullahalazim. Habis ente juga sih. Ya. Silakan ya. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang Maliki Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Ya. Dalam hal ini Allah itu kan maha adil. Ya. Yang ingin kami tanyakan, di dunia ini kita dilahirkan dari berbagai macam, Allah itu menurun, kelahirannya berbeda-beda. Hmm. Ada yang miskin, ada yang dari kalangan miskin, dari kalangan kaya, dari kalangan raja, dan lain-lain. Ya. Mungkin ada juga dari kalangan pondok pesantren, anak kiai, yang kaya raya, lahir, dan insya Allah terus... Jadi kiai terus? Ya, jadi kiai. Insya Allah sampai ke akhirat bahagia. Bisa jadi seperti itu. Hmm. Ada juga yang lahir dari seorang yang terlunta-lunta, mungkin jadi dari kalangan penjamret yang di kolong jembatan dan lain-lain, lahir mungkin cacat sehingga tidak dan tidak diisi dengan keagamaan. Dan mungkin sampai di akhirat itu dia itu akan sengsara juga. Bisa jadi terjadi seperti itu. Ya. Nah, mohon yang ingin kami tanyakan, keadilan Allah itu di mana letak keadilan Allah yang seperti ini? Waduh, pertanyaannya mantep nih. Kalau boleh saya jawabnya ntar aja dah. Ya, saya nanya dulu, tapi udah saya inventarisir. Pertanyaan insya Allah kita paham ya. Ada orang yang enak banget lahir dari balai kiai, ya, tumbuh dan besar di rumah kiai. Terus mati masuk surga, enak banget gitu. Ada anak mungkin pelacur, kira-kira gitu ya. Ada anak pelacur, dia gak pernah kenal ngaji, gak pernah kenal sholat, makan dan minumnya pun dari duit emaknya yang melacur. Terus bagaimana tuh nasibnya, kira-kira gitu kan? Saya mau nanya dulu aja dah, sama guru yang lain, ntar jawabannya saya akan beritahukan. Insya Allah, insya Allah. Ini saya pakai insya Allah nih, karena emang manusia sifatnya lupa. Insya Allah ntar kalau emang saya udah dapat jawabannya, kadang-kadang saya lupa juga bukan karena lupa bagaimana. Si guru juga lupa SMS. Kan saya telepon gak diangkat, SMS suka gak dibalas. Ya namanya guru, mungkin dia lagi sibuk, dia lagi tidur, apa dia lagi sakit, kita gak paham. Tahu-tahu gak dibalas sampai hari Selasa lagi. Ya udah saya juga gak balas. Dan saya sebar, biasanya pertanyaan saya sebar ke 1-2 guru. Insya Allah coba kita matur sama Quraisyihab, kita matur sama Ustaz Arifin Ilham mungkin, kita matur sama Agib, kira-kira jawabannya apaan. Karena salah-salah ntar keadilan Allah emang dipertanyakan. Kalau kita salah-salah jawab, keadilan Allah ntar dipertanyakan. Ustaz Rojiun, saya mohon maaf, mungkin mudah-mudahan jawabannya di hari-hari yang berikutnya. Baik, yang lain, iya. Ustaz mana Ustaz Alban? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yusuf Mansur yang saya hormati. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Kita tahu bahwa landasan dari suatu diterimanya amalia termasuk sedekah adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada unsur lain. Ya. Fenomena yang ada bahwa banyak orang yang pengen bersedekah, pengen beramalia, tiada lain adalah pengen dipublikasikan, Pak. Baik itu lewat media, televisi, atau yang lain. Dengan berbagai macam cara supaya terekspos dan terlihat, terbaca oleh orang lain. Ini menurut Pak Ustadz, bagaimana fenomena ini terjadi? Dan lebih baik yang mana? Antara yang ikhlas, tidak usah dipublikasikan. Dan banyak orang yang sedekah tapi pengen dipublikasikan. Padahal kita tahu ada... istilah paham fastabiqul khairat. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Rebo ya udah kita bahas tentang posisi nawaitunya. Innamal a'malu binniyat. Niatnya bagaimana? Kalau niatnya jadi pengen dipuji ya ya itu dia. Dia bakal dapat pujiannya, tapi dia tidak dapat dari Allah. Tapi kalau nawaitunya adalah biar orang mencontoh. Dia sengaja nih ngumumin, ana nih jadi kaya, alhamdulillah sebab ana ngasih makan orang tiap Jumat. Saya punya sahabat mungkin sekarang ini lagi melihat, ya ada dia punya restoran di Kalimantan Selatan, Pak Najamuddin ya. Itu kaya karena ngasih makan orang itu. Dan dia ngomong kemana-mana. Tapi ketika dia ngomong beda dengan kita yang ngomong itu gue yang ngasih makan tuh. Beda enggak tuh? Sama alhamdulillah ini saya dikasih rahmat sama Allah kayak begini, mudah-mudahan amal saya diterima. Mungkin salah satu lantaran, ya hati-hati ngomongnya gitu loh. Tapi tujuannya ngasih tahu. Cuma ngasih taunya itu tujuannya adalah targhiban lin nasi fil iktida. Nah, Pak Najamuddin ya, kemarin alhamdulillah saya umumkan di televisi ini. Ketika saya ke Kalimantan Selatan, saya ke ASEAN, beliau tertarik dengan sedekah produktif. Ya kan kemarin kita bahas tuh, kalau punya kontrakan 2-3 pintu, ya kasihlah 3 pintu gitu kan, biar gak ada sisanya. Kasih 1 pintu, kalau emang ada 4-5 gitu ya. Kalau ada warung 2-3 cabang, kasihlah 1 cabang ya. Di sini juga hadir pengusaha, misalkan kayak siapa nih, ada Ajino, bikinlah 1 lagi showroom. Tapi dikunci tuh 1 showroom itu, untungnya buat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Sini ada Haji Joni misalkan, yang udah Allah berikan kesembuhan dari kankernya. Dia punya mesin, belilah lagi 1 mesin misalkan. Nah, 1 mesin itu kunci untungnya buat Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini namanya sedekah produktif yang tidak berhenti karena dibagiin habis. Nah, Pak Naja itu punya apartemen di apa? Di Tanah Abang. Kalau pemirsa mau beli apartemen boleh. Harganya kalau nggak salah 800, kita jual 1 miliar. Ya, itu duitnya buat apa? Kita buat gulirin, bukan buat kita bagiin. Kita gulirin kemana? Alhamdulillah ibu bapak yang dirahmati Allah, kita punya pesantren-pesantren kecil, pesantren binaan. Kita emang nggak masuk ke pesantren besar, karena kalau pesantren besar dia udah punya pembiayaan sendiri. Kita masuk pesantren kecil. Pak, kalau kita pesantren kecil nih, kita kasih 10 juta, kira-kira hidup nggak dia? Hidup, tapi buat berapa bulan? 10 juta kalau bapak punya murid kira-kira 50 orang. 10 juta kira-kira cukup buat berapa bulan? Kira-kira 3 bulan daya kalau hemat. Nah, kita enggak datang seperti itu. Kita datang 10 juta bikin kolam ikan. Ya, datang 10 juta, tapi kita bikinin dia kolam ikan. Buat orang yang ngegalinya, buat anak murid yang ngegalinya, buat bibit ikannya. Itu 4 bulan kemudian udah berbuah. Dan berbuah terus. Nah, ini namanya sedekah produktif. Terus kita datang ke satu kota, satu daerah, kita nanam pepaya. Nanam pepaya nih. Terus lama-lama ntar kira-kira 7-8 bulan dia berbuah. Nah, ini sedekah produktif namanya. Tapi bukan berarti sedekah produktif yang kita luncurkan lalu menafikan yang makan. Enggak, yang makan tetap kita bagi. Ada porsinya masing-masing. Sekian buat kira-kira bayaran SPP, sekian kira-kira buat makan, sekian kira-kira buat obat, nah, sekian lagi buat usaha. Nah, jadi buat pemirsa yang dirahmati Allah, kalau pada pengen sedekah yang produktif model kayak begini, datang aja ke MNC. Datang ke MNC, datang ke sini tiap hari Selasa sama hari Rabu. Di depan ada kawan-kawan yang bisa menjadi konsultan. Dan saya pun mengundang lembaga-lembaga amil zakat supaya tidak kelihatan TPI lagi. Apa? MNC kok Usup Mansur melulu? Loh, silakan. Kalau emang ada dari dompet duafa mau datang ke sini buka stand, silakan. Dari mana lagi lembaga zakat yang lain, rumah zakat, terus apalagi Las Al Azhar, ya tadi itu dompet duafa, silakan aja buka, nanti pada konsultasi di situ. Dompet duafa pun saya belajar dari beliau-beliau, mereka punya perusahaan cleaning service. Jadi ada duit yang diinvestasikan dibikin perusahaan cleaning service. Orang-orang yang kerja, orang-orang yang pengangguran. Nah, kalau orang pengangguran dikasih duit 200 ribu, dia malah benar-benar gak kerja. Benar-benar malah dia gak kerja, dia diem aja. Malah mungkin duit 200 ribu jadi rokok. Nah, tapi dengan dikasih pekerjaan, kalau disupport lewat duit sedekah kita, besok dia akan menjadi orang yang bersedekah. Ya, terima kasih Pak Naja dan terima kasih buat yang lainnya. Insya Allah kita sambung lagi. Masih ada 1 segmen lagi ya. Setelah yang 1 ini silakan. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah, mungkin diantara pemirsa yang dirahmati Allah ada yang sedekahnya atau zakatnya fantastis. Misalkan lebih dari 10 juta zakatnya dalam 1 tahun misalkan. Nah, ketika 1 juta tuh ya, jangan dibagi habis. Sisain dah bangsa 2 juta misalkan begitu ya, buat modalin orang. Ada orang misalkan jual rumah 400 juta. Nah, itu kan zakatnya lumayan tuh. Nah kalau bisa jangan langsung dihabisin, bagi-bagi urusan makanan, obat, SPP, pakaian dan segala macamnya. Tapi ada juga yang kira-kira jadi apa namanya tempat cuci motor. Lalu anak-anak masjid pada ganti berganti apa namanya jadi apa tuh tukang cuci motornya gitu. Kan nggak tapi mahal. Nyewa tempat misalkan, terus dipelur, dikasih buangan air, kasih selang, kasih sabun, lalu jalan. Nah sedekahnya ini gak habis. Kalau yang jadi makanan kan langsung habis. Walaupun sekali lagi pemirsa, yang namanya sedekah mah gak ada habisnya. Tetap aja dia di mata Allah mah terus aja bergulir. Tapi secara dunia kita pun wajib mikirin. Supaya orang jangan nadang terus. Kita bagi pemikiran, bagi keahlian, dan juga bagi modal. Ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah. Tadinya sih rencananya sedekah produktif ya kita akan umumkan hari ini. Tapi Masya Allah teman-teman PPPA pada tidak ada di tempat. Karena saudara kita Ustadz Anwar Sani ayahnya meninggal dunia kemarin. Almarhum Haji Abdurrahman di Blora. Jadi teman-teman pada kesana, ada yang sebagian yang ke Semarang. Jadi hari ini tertunda, mungkin mudah-mudahan besok kita akan coba umumkan tentang sedekah produktif. Terus juga ada sahabat kita ya, Pak Mas Wawan ya. Ibunya siapa namanya? Hah? Ibu Tri Yuliani ya. Mas Wawan ini pernah sedekah 100 sepeda ontel untuk 100 guru Al-Quran. Ya itu kan produktif tuh namanya. Jadi nggak jadi apa? Sekedar makanan, tapi jadi sesuatu yang jadi kendaraan. Ya. Mas Wawan ini orang tuanya, ibunya yang sangat disayangi oleh beliau meninggal dunia. Mari kita doakan almarhum Haji Abdurrahman dan almarhumah Ibu Tri Yuliani. Yang kalau ada salah penyebutan nama mohon dimaafkan. Dan juga kita doakan semua jamaah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah berikan ampunan, kasih sayang dan Allah bebaskan dari siksa api neraka. Rabbighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wabdilhum daran khairan min darhin wa ahlan khairan min ahlihim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita bakal ada Idul Kurban. Korban sendiri sama korban rame-rame akan beda. Sapi tuh, sapi kebo enggak mahal kalau digotongnya rame-rame. Sapi yang 7 juta, 8 juta, yang 10 juta, insya Allah enggak mahal dah kalau kita rame-rame. Nah, berturut-turut di komplek, kalau bisa patungan yang agak gedean. Saya tidak menutup mata bahwa ada orang-orang yang pengen sedekah untuk kepuasan. Kayak saya untuk kepuasan juga. Saya bawa anak saya, dia pilih kambingnya. Yang mana yang dia mau. Si Hafiz tuh milih kambing, bukan yang gede, tapi yang lucu. Kambing anak beli sama si Hafiz. Hafiz nangis pengennya anak kambing. Ya tapi ya gak apa-apa. Namanya ngajarin anak bersedekah kan gitu. Tapi anggarin juga yang buat patungan sekampungnya. Jadi jangan begini kalau ada orang datang nih. Pas saya dari masjid mau patungan beli kabi kebo enggak. Oh saya udah. Jangan. Sisain lah. Sisain tuh buat ada sapi. Ada. Jadi biar meriah gitu. Biar Idul Kurban besok kita ini meriah. Makin banyak orang yang bisa kita santuni. Nah insya Allah di TPI juga, aduh salah lagi, di MNC TV, insya Allah Selasa Rabu udah mulai kita buka yang pada mau ikutan korban. Silakan, bahkan ibu dan bapak bisa nunjuk korbannya mau kemana. Misalkan ibu orang Cilacap, tapi orang Jakarta nih, cuman tinggalnya Cilacap. Bisa ngomong ke kita, pak saya mau korban, tapi tolong ambingnya dibawa ke Cilacap. Nah itu urusan kita. Di kanan kita nih ada Ustadz Tanto, ada Gus Tanto, Jogja. Lalu orang Jogja bisa sedekah di sini. Insya Allah kita akan amanah. Ustadz, saya mau sedekah yang 3 kambing buat bawa ke Bantul atau ke Jogja, yang 1 di Jakarta, insya Allah kita akan distribusikan itu ke mana tempat yang Bapak dan Ibu pesan. Kalau emang gak dipesan, ya tetap kita akan salurkan ke tempat mana yang kita juga salurkan. Dan insya Allah gak ada kelebihannya. Jadi bukan berarti sapi misalnya 7 juta, terus kita jual 8 juta, gak ada. Agak segitu, ya segitu. Bahkan ongkos kirim dan segala macamnya pun menjadi tanggungan kita-kita bersama, insya Allah. Terima kasih. Insya Allah saya juga nerima wakaf rumah nih di Mojokerto ya, dari hamba Allah Ustaz Albar. Ini baru sengketa dan selesai katanya. Lalu dia bangun renovasi untuk anak-anak yatim. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang sangat berguna. Ada banyak lagi orang-orang yang sudah bersedekah, tapi saya belum sempat mengucapkan terima kasih. Ya kayak Bu Sukma sudah bersedekah mobil apa, losbak atau yang lain-lainnya. Saya mohon maaf kalau saya tidak sempat mengucapkan terima kasih. Percayalah, Malik Yaumiddin, ada Allah yang tidak pernah akan luput berterima kasih kepada kita, termasuk membalas. Terima kasih, mohon maaf lahir batinnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, bahwa Allah yanglah Maha Merajai di dunia dan juga di akhirat. Semoga dalam hal ini kita semakin tunduk dan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jumpa lagi besok dalam kajian Riyadhus Shalihin. Kami semua yang terlibat dalam acara ini mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.